dan saling bersaudara. Warna kita sama, tak ada perbedaan. Jangan kau merasa diri paling berharga. Karena kita sama, satu dengan lainnya. Jangan ada lagi gejolak pertikaian. Jangan ada lagi rasa saling menyerang. Aku dan kamu satu atap serumah. Walau kita ada saling beda pandangan, tak perlu lagi mencari. Saling beri.